Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita. Dan semoga Allah jaga terus sampai kita wafat nanti dan dibangkitkan dalam kondisi iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, dan mintalah ilmu yang bermanfaat kepada rabbul alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana minta juga kesabaran dalam belajar, kesabaran dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan kullu jalilin minal umur la yudraku illa bisabar. Semua hal yang mulia, semua hal yang mewah, semua hal yang tinggi itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Semua hal yang besar itu gak mungkin dicapai kecuali dengan kesabaran. Semua hal yang mulia gak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Dan ilmu adalah hal yang sangat mulia. Ilmu lebih mulia daripada seluruh harta dunia yang mewah. Maka bagaimana mungkin didapat tanpa kesabaran? Itu mustahil. Itu mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, di setiap waktu atau di setiap hari, dan mereka hanya mencari wajah Allah. Jadi Allah berfirman yang artinya, dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah. Di antara makna ayat ini dijelaskan Yahya bin Abi Katsir, salah satu ulama klasik besar. Beliau menjelaskan bahwa di antara maknanya hiya majalisul ilmi atau hiya majalisul fikhi. Maksud wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Allah di pagi dan petang. Itu sabarkan dirimu di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmulah kita bertemu dengan orang-orang yang tulus beribadah kepada Allah. Kan gak ada ceritanya kita ketemunya di tempat-tempat maksiat gitu loh, tempat-tempat kelalaian, kan enggak. Di mana ketemunya? Di majelis-majelis ilmu. Maka sabar. Jadi ini perintah sabar di majelis ilmu, sabar dengan ilmu, sabar dengan ahli ilmu, sabar dengan penuntut ilmu, sabar dengan orang-orang yang belajar dalam rangka memperbaiki diri gitu loh. Karena butuh kesabaran. Kalau enggak akan berhasil. Enggak akan berhasil. belajar itu butuh kesabaran. Walaupun terkesan simpel, kita kajian tiap hari kurang lebih 1 jam, bahkan secara umum di bawah 1 jam. Kesannya kan simpel, dari 24 jam hanya diambil kurang dari 1 jam. Di waktu yang paling fresh, waktu pagi, waktu yang paling berkah, buri kali umati fi bukuriha. Jadi di antara waktu yang paling berkah, umatku diberkahi di waktu pagi. Tapi ternyata istiqomah untuk ikut terus setiap hari itu gak mudah, dan sangat butuh kesabaran. Butuh kesabaran, bukan hanya butuh kecerdasan, bukan hanya butuh kepintaran, tapi butuh kesabaran. Kalau gak sabar gak bisa. Itu baru hadir, baru kajiannya, baru ikutnya, baru ngekliknya aja butuh kesabaran. Belum dari ilmu itu kita rubah ke pengamalan sehari-hari. Belum kita bicara pengejawantahan ilmu. Belum kita bicara bagaimana menghidupkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih lagi butuh kesabaran. Kan demikian. Belajar tentang sholat duha itu butuh kesabaran. Belum mengamalkan sholat duha, mengamalkan ilmu tersebut. Mempelajari hadis la taghdab walakal jannah, jangan marah niscaya bagimu surga, itu aja belajar itu butuh kesabaran. Belum lagi nahan diri biar gak marah, itu butuh kesabaran lagi. Jadi begitu kita selesai kajian, itu bukan berarti kesabaran berakhir, tapi kita butuh kesabaran di langkah berikutnya. Makanya sabar itu memang kewajiban seumur hidup, dan hal-hal besar gak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Hal-hal besar gak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Maka bersabarlah, bersabarlah. Makanya kan susah istiqomah itu. Setiap hari ikut itu berat. Sangat berat. Kecuali orang yang Allah berikan taufik untuk bisa bersabar. Dan disitulah perubahan akan terjadi, disitulah keberkahan akan meliputi, dan disitulah kesolehan akan terwujud. Wa inna nasra ma'as sabr, kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Jadi hadirin Allah muliakan, kata Abu Ya'la Al-Mausili, inni ra'aitu fil ayyami tajribatun lis-sabri aqibatan mahmudatal athari. Sesungguhnya aku benar-benar melihat, dan ini berdasarkan pengalaman hidup setiap hari, bahwa kesabaran itu selalu punya ending yang baik. Lisabri aqibatan mahmudatal athari. Kesabaran selalu punya ending yang baik. Kesabaran selalu punya akhir yang baik. Jadi kata Abu Ya'la Al-Mausili, saya lihat sendiri dan ini terbukti dalam kehidupan. Ini terbukti dalam kehidupan. Ini bukan pengalaman saya saja, ini semua orang ngalamin itu. Semua orang. Asal sabar. bukan hanya saya mengalami, bukan hanya saya melihat, tapi semua orang melihat. Semua orang merasakan. Maka inilah pentingnya kesabaran. Maka mintalah pertolongan kepada untuk sabar. Untuk sabar. Nanti Allah akan kasih kesabaran. Selanjutnya jemaah, jaga syahadatan kita la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan marilah kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Dan hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama hadis Abdullah bin Zubair. Ke hadis Abdullah bin Zubair yang menceritakan bagaimana Az-Zubair berdiri di Perang Jamal, lalu memanggil beliau anaknya, lalu mengatakan bahwa hari ini yang akan terbunuh kalau enggak kondisinya terzolimi atau zolim, atau zolim atau terzolimi, dan saya merasa saya akan terbunuh dalam kondisi terzolimi, dan tidak ada yang menganjal pikiranku, yang mengusik hatiku, atau diantara yang mengusik hatiku adalah hutang-hutangku. Lalu beliau juga khawatir apakah bisa dicukupi dengan harta beliau. Lalu beliau sampaikan ke Abdullah bin Zubair, juallah apa yang kita punya dan lunasi hutang-hutang aku. Lalu Az-Zubair pun berwasiat dengan sepertiga dan sepertiga dari sepertiga untuk putra-putra atau anak-anak Abdullah bin Zubair, cucu-cucu beliau. Lalu beliau sampaikan bahwa beliau dikasih wasiat dari ayahnya Az-Zubair, dan ayahnya itu gak punya emas dan dirham, gak punya uang cash kecuali beberapa bidang tanah di Gobah, di Madinah ada 11 rumah, lalu di Basrah ada 2 rumah, di Kufah dan di Mesir. Jadi di Basrah ada 2, di Kufah ada 1, dan di Mesir ada 1. Dan ternyata penyebab beliau banyak hutang karena beliau merubah amanat menjadi hutang untuk kepentingan yang nitipin amanat, bukan karena beliau butuh. Dan ketika dihitung, mohon maaf, dan beliau juga mengatakan bahwa beliau gak pernah ngambil dari jabatan yang beliau dapatkan, lalu pengelolaan harta dan perolehan hasil pertanian maupun usaha-usaha tersebut, kecuali dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditaruh di jalan Allah. Paling belum dapat dari ghanimah dan seterusnya. Dan semua uangnya itu ditaruh di jalan Allah, di pintu-pintu kebaikan. Itulah Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan kemarin kita pernah ceritakan salah satu riwayat tentang beliau. Beliau jual rumah dengan harga yang gak lazim, lalu ditanya, engkau tuh bodoh ya Zubair? Kata Zubair, engkau tahu aku gak bodoh. sudah kecerdasan, bukan kebodohan. Gitu. Dan belum pernah dapat dari 1000 hamba sayanya, dan belum tidak ambil juga. Belum taruh di jalan Allah. Itulah Az-Zubair bin Al-Awwam. Lalu kita lanjutkan. Hadirin, semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan Abdullah bin Zubair dan Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita lanjutkan. Qala Abdullah, fahasabtu ma kana alaihi minad din fawajadtuhu alfai alfin wa mi'atai alf. Aku menghitung hutangnya ayahku Az-Zubair, dan saya dapatkan hutangnya itu 2,2 juta, jumlah yang sangat besar. Falakiya Hakim bin Hizam, falakiya Hakim bin Hizam. Lalu Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin Zubair. Jadi Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin Zubair. Hakim bin Hizam, jamaah sekalian, bukan orang asing di hadapan Az-Zubair atau Abdullah bin Zubair. Karena Hakim bin Hizam itu tidak lain tidak bukan masih hubungan keluarga. Masih hubungan keluarga. Beliau bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Berarti Hizam adalah saudaranya Khadijah. Hakim berarti keponakannya Khadijah. Dan Zubair bin Awam bin Khuwailid. Jadi Hakim bin Hizam siapanya Zubair? Siapanya Zubair? Ngantuk ya? Ah? Sepupunya Zubair. Sepupunya Zubair. Jadi Abdul bin Zubair pangkat apa? Keponakannya. Pangkat keponakan. Jadi ini om nih, pangkat om. Makanya sebagian orang mengatakan pada saat kejadian itu kurang lebih Abdullah bin Zubair usianya 40 tahun dan Hakim bin Hizam pada saat itu kurang lebih 100 tahun. Kira-kira dijelaskan sebagian ulama. Jadi falakiya Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair. Ini masih saudara, masih keluarga. Tepatnya nih pangkat om, bicara sama keponakan. Makanya lihat bahasanya, ya ibna akhi, wahai keponakanku, anak dari saudaraku. Jadi wahai keponakanku, karena memang pangkatnya keponakan. Kam ana akhi minad dain, berapa hutang saudaraku? Jadi ditanya berapa hutang saudaraku itu. Dan dijawablah sama Abdullah bin Zubair. Kata beliau, fakatamtuhu wa qultu 100,000. Aku rahasiakan jumlah sebenarnya dan aku menjawab 100,000. 100,000. Faqala Hakim, Hakim bin Hizam, wallahi demi Allah, ma ara amwalakum tasa'u hadhihi. Demi Allah, saya rasa harta kalian enggak cukup untuk melunasi hutang itu. Padahal belum disebutkan semuanya nih. Hutangnya berapa? 2,2 juta. 2,2 juta. Baru disebutkan 100,000. Itu aja kata Hizam, Hakim bin Hizam, kayaknya gak mampu bayar ya. Artinya kayaknya uangnya gak cukup gitu loh. Itu kata, itu respon dari Hakim bin Hizam. Begitu mendapatkan respon demikian, begitu mendapatkan respon demikian, maka dijawablah oleh Abdullah bin Zubair, ara'aituka in kanat alfi alf wa mi'ati alf, kata Abdullah, bagaimana kalau aku katakan 2,2 juta? Maka Hakim mengatakan, aku rasa kalian tidak akan sanggup membayarnya. Ma arakum tutiquna hadha. Prediksiku kalian gak akan mampu membayarkan hutang-hutang tersebut. Fa'in ajastum an syai'in minhu fasta'inu bi. Dan kalau kalian benar-benar gak mampu, maka minta pertolonganlah kepadaku. Minta pertolonganlah kepada aku. Jadi kalau gak mampu benar-benar hubungi aku ya. Jadi kalau pas disebutkan 100,000, kayaknya uang kalian gak cukup deh. Tapi bisa jadi mampu kan, gak cukup bisa. Tapi begitu 2,2, gak bisa dibayar itu. Kalau memang kalian gak bisa, hubungi aku. Fasta'inu bi, minta pertolongan kepada aku. Sebuah pembicaraan yang sangat menarik hadirin, antara om dan keponakan ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa dialog ini atau pembicaraan ini menunjukkan bagaimana hubungan para sahabat, hubungan keluarga di zaman sahabat. Perhatian dari Hakim bin Hizam. Beliau bertanya, bagaimana dengan hutang Az-Zubair? Bagaimana dengan hutang saudaraku? Bagaimana dengan hutang sepupuku? Lihat perhatian. Hadirin Allah muliakan, enggak nutup mata gitu loh. Karena Hakim tahu banyak uang. Karena terkali lagi Az-Zubair ini terkenal amanat. Dan kan orang kan bicara kan, tak kemarin saya nitipin uang ke Az-Zubair, dijadikan hutang sama beliau. Nanti yang lain juga, saya tuh nitip amanat, dijadikan hutang biar saya gak rugi. Manusia kan gak diam kalau kayak gitu-gitu, mereka akan bicara. Dan Hakim mikir, ini kayaknya hutangnya banyak nih sepupu saya. Datanglah ke Abdullah, berapa hutang sepupu saya, berapa hutang saudara saya? Lihat bagaimana perhatian, kepekaan, perhatian dan kepekaan itu penting. Perhatian dan kepekaan itu penting, hadirin. Dan lihat Hakim bin Hizam nggak nanya semua baik-baik aja, nggak bilang lagi gitu kan? Atau apakah sepupu saya punya hutang? Nggak bertanya gitu. Tapi langsung tembak, kam ala akhi minad dain. Berapa hutang sepupu saya? Jadi peka, para sahabat itu peka. Kepekaan itu penting. Jadi enggak baik-baik aja kan, Mas? Atau langsung di ngeles, insyaallah baik-baik aja. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sepupu saya orang yang bertakwa, aman lah pokoknya. Dengan harapan enggak ditembak dia gitu loh. Udah tenang-tenang, udah tenang aja. Enggak gitu. Betul, yang punya utang harus tenang. Tapi kita yang ada di sisi sebalik, apa, sisi seberangnya atau sisi yang berbeda harus peka. Makanya pertanyaan kam ala akhi minadain, saudaraku punya utang berapa sih? Dan Abdul bin Zubair gak ngeluh loh, gak curhat loh. Bahkan sebaliknya, lihat. Jadi ini perpaduan yang sangat apik gitu loh, antara kepekaan. Dan kita lanjutkan, fakatam tuh wa qultu mi'atu alf, disembunyikan sama Abdul bin Zubair dan beliau hanya sebutkan 100 ribu. Hadirin Allah muliakan, hanya bilang 100 ribu. Belum gak mengatakan 2,2 juta. Apakah bohong? Kata ulama, gak bohong. Itu dzikru ba'd min al-kul dalam ilmu bahasa. Itu menyebutkan salah satu bagian dari keseluruhan. Enggak bohong. Benar enggak sih? Kalau kita punya uang 1 juta, punya utang 1 juta rupiah, terus kita bilang, utang kamu berapa sih? Utang saya 100 ribu. Kan benar, gitu lah. Kecuali kalau kita bilang, semua utang saya 100 ribu, itu bohong. Tapi orang yang punya utang 1 juta, otomatis dia punya utang 100 ribu. Ya enggak? Benar enggak? Salah logikanya. Benar kan? Tapi kalau dia bilang, apa namanya, kalau dia bilang utangku 100 ribu, benar, tapi belum titik itu sebenarnya. Dan ada yang lain, 100 ribu lagi, 100 ribu lagi, 100 ribu, 1 juta, itu semua utang saya 100 ribu. Hadirin Allah muliakan. Itu aja udah dikomentarin. Kayaknya gak cukup deh uang antum. Kayaknya gak cukup uang. Gak cukup. Padahal baru 100 ribu. Belum 2,2 juta. Baru 100 ribu. Udah dibilang kayaknya gak cukup. Lalu karena respon hakim demikian, maka Abdul Muiz Zubair melemparkan lagi. Bagaimana menurut engkau jika angkanya 2,2 juta? Maka hakim mengatakan, kalian gak akan mampu. Atau saya rasa kalian gak mampu bayar itu. Kalau kalian benar-benar gak mampu, hubungi aku. Itu hal penting. Kan tinggi banget hadirin, 2,2 juta. Kalau misalnya kurs dirham itu 1 dirham misal 980 ribu aja, itu harga lama tuh 80 ribu. Itu berapa? 160 miliar. 160 miliar. Bayangin gak sih punya utang 160 miliar? Itu kalau pakai kurs 80. Atau 176 ya? Benar gak sih? 176 ya? Ya kira-kira lah. 176 ya. Kalau pakai kurs di atas lagi, katanya bisa sampai 190-an ya. Koin perak 1 dirham itu beberapa waktu yang lalu itu dijual 195 ribu. Nah kalau 195 ribu, berarti itu berapa hadirin? 330 miliar. Ya wajar lah kata hakim bin Izzam, kalian kok gak mampu bayarnya lah. Kok gak mampu bayar? Jadi ada gambaran nih berapa hutangnya Az-Zubair. Dan betapa baiknya Az-Zubair. Betapa baiknya Zubair. Sampai 300-an miliar. Hadirin Allah muliakan, begitu dikatakan gak sanggup, apa respon dari Abdullah bin Zubair? Ini penting. Responnya adalah tidak disambut. Gimana? Responnya adalah tidak disambut. Iya. Dan responnya lebih memilih nasihat dari ayah beliau. Masih ingat nasihatnya? Kalau engkau gak mampu, maka mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Bukan kepada Hakim bin Hizam. Bukan kepada si A. Bukan kepada si B. Bukan datengin Abu Bakar. Bukan datengin... Tapi Abu Bakar udah gak ada waktu itu ya. Artinya bukan datengin orang-orang kaya pada saat itu. Bukan datangin orang-orang kaya pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. Abdullah bin Zubair pun sekali lagi tidak merespon. Gak mengatakan kebetulan Ami gitu, gak bilang begitu. Emang kita lagi pening nih, kita lagi ribet. Nah, kira-kira Om bisa bantu berapa? Kalau bisa semuanya, pahalanya lebih besar, Om. Nggak bilang gitu. Lihat, hati itu nggak tergantung kepada makhluk mereka itu. Padahal jalan keluar depan mata nih. Jalan keluar depan mata, paling enak, simpel. Kalau gak mampu, bilang ya. Tinggal bilang aja, iya saya gak mampu. Ya kan, Om juga tahu kemampuan saya. Penghasilan saya kan Om udah baca, udah emang saya gak mampu deh. Kan bisa ngomong begitu. Gak dibilang. Ini ratusan miliar hadirin hutang. Ratusan miliar. Tapi gak di ini tuh. Gak dimanfaatin. Padahal pintu udah dibuka. Dan kalau dibilang juga, Abdullah bin Zubair bisa katakan, saya kan gak minta. Saya kan gak ngemis-ngemis. Saya kan gak ngajukan proposal. Om saya yang menawarkan. Dan ini kan Om sendiri. Saya gak nyulitin keluarga orang, saya gak nyulitin rumah tangga orang, saya gak nyulitin orang luar. Ini kan paman sendiri. Beliau tuh sepupu ayah saya. Wajarlah kita guyup. Dan emang keluarga kita guyup dari dulu. Keluarga kita emang sering support dari dulu. Itu juga ayah saya juga orang baik kok. Ayah saya juga perhatian sama keluarga. Ayah saya juga guyup sama keluarga besar. Jadi ini hal yang wajar. Kalau Abdullah bin Zubair menggunakan narasi itu, kita bisa ngangguk-ngangguk atau kita tetap gak terima? Hah? Kalau narasinya kayak gitu gimana? Masih bagus, elegan, atau terhina dan terpuruk? Masih elegan, kan? Masih elegan. Saya gak minta. Saya gak ngemis. Ini keluarga sendiri. Ini om pangkatnya. Nawarin. Dan keluarga kami itu guyup. Keluarga kami itu saling tolong-menolong. Dan ayah saya juga tidak duduk di kursi pesakitan. Ayah saya bantu orang, support orang, kalian tahu sendiri. Dan ini juga bukan pinjaman beliau. Beliau merubah dari amanat ke hutang. Saya rasa ini pertolongan Allah melalui Om Hakim gitu lah. Om Hakim bin Hizam kan gitu. Tapi enggak tuh beliau, subhanallah. Justru masih ingat ucapan beliau. Setiap saya mengalami kesulitan membayar, maka saya angkat tangan, saya berdoa, ya Maula Zubair, iqdi dainahu fayaqdiyahu, atau iqdi anhu dainahu fayaqdiyahu. Wahai Allah, penolongnya Az-Zubair, ayahku, lunasilah hutang-hutangnya. Dan Allah lunasi hutang-hutangnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Ini poin besar. Khususnya bagi kita yang punya hutang, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Makanya kata Ibnu Hajar, rahimahullah, wa fihi quwwatu nafsi Abdullah bin Zubair. Ini menunjukkan kekuatan jiwanya Abdullah bin Zubair yang tidak menerima apa yang ditawarkan oleh Hakim bin Hizam. Ini keyakinan dia terhadap Allah, keyakinan beliau terhadap Allah, dan kuat. Orang tuh kalau gak kuat gitu goncang loh. Terus sangat kuat, gak terima. Dan hasilnya apa? Allah tolong. Asal jangan kemaksiat. Asal perbanyak takarub kepada Allah, Allah tolong. Nah, disinilah perpaduan yang sangat indah. Di dunia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu perpaduan antara kepekaan dan izzah. Gitu. Kepekaan dan izzah. Di satu sisi kita harus peka sama saudara kita, di sisi yang lain yang lagi sulit harus punya izzah, harus punya kemuliaan, harus punya ketawakalan kepada Allah. Dan menariknya, dalam riwayat lain dari jalan Abdullah bin Mubarak, bahwa Hakim bin Hizam itu action. Jadi bukan hanya nanya, langsung kasih 100 ribu. Kasih 100 ribu. 100 ribu kurang lebih berapa? 8 miliaran kan? Tergantung kurs sekarang, ya, anggap aja 8 miliar lah gitu. Langsung action. Dikasih 8M. untuk ngebantu melunasi. Kan awalnya kan disebut 100 ribu, dikasih 100 ribu. Kan Abdullah bin Zubair tadi jawabannya apa? 100 ribu kan? Jawaban pertamanya berapa sih? 100 ribu, dikasih. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, dikasih 100 ribu. Ditolak sama Abdullah bin Zubair. Begitu ditolak, antum mau bantu orang ditolak, dikasih, antum misalnya kasih 1 juta, ditolak sama dia. Gimana sikap antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini duit gak keluar. Apa kita berusaha lagi, coba lagi. Enggak, jujur aja, enggak usah big. Ini kan bukan disuruh, bukan soal pecahan matematika atau luas trapesium. Ini kan praktek antum aja. Antum mau ngasih orang ditolak, sikap antum gimana? Coba lagi. Antum tadi kasih berapa? 1 juta. Ditolak enggak satu. Antum coba lagi di angka berapa? Enggak, ini jujur-jujuran aja. Enggak perlu buka Quran, enggak perlu. Dia kayak yang sama, masya Allah. Ya Al-Kimizam, coba lagi, masya Allah. Antum kayaknya ada mirip sama Hakim bin Hizam, mas. Masya Allah, bagus mental gitu. Tapi Hakim bin Hizam nambah. Nah, bedanya, makanya antum gak di zaman sahabat kan. Beda emang levelnya. Nambah, jadi 200 ribu. Ajib ya maksud. Ditolak, ditambah. Ya harusnya kalau 100 ribu aja ditolak, oh mungkin 80 ribu kali. Ini gak ditambah, 200 ribu. Benar-benar mind blowing, benar deh. Yang ajib memang mereka itu hadirin. Ditolak lagi sama Abdullah bin Zubair. Ditolak, 200 ribu ditolak. Ya kan kalau bahasa kita, ya 100 ribu aja aneh tolak, apa 200 ribu? Ditolak. Begitu ditolak, gimana? Berhenti. Coba lagi. Berapa? Sama atau kurang? Sama lagi. Kok antum gak belajar dari pengalaman sih? Kan ini harusnya kan udah dikasih bocorannya. Tapi gak apa-apa, berarti jujur antum. Sama, gak apa-apa. Itu pahala udah besar. Tapi gak belajar dari pengalaman gitu. Hakim bisa tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi sampai 400 ribu. Dinukilkan dalam Fathul Bari. Jadi kalau udah begini, jadi poinnya gini loh, jamaah sekalian teman-teman. Kalau udah ketemu antara kepekaan dan satu sisi jaga izzah dan tawakal, ini main kuat-kuatan aja udah. Di satu sisi yang kepeka terus berusaha gimana caranya biar dia terima uang saya gitu. Karena dia lagi sulit. Karena ini kan bantuan. Beda dengan hadiah misalnya. Kalau hadiah kan tahadu tahabu, kata Nabi SAW. Berikanlah hadiah, niscaya kalian akan mencintai. Dan Nabi tidak menolak hadiah secara umum kan itu. Karena hadiah itu gak ada unsur kebutuhan. Jadi benar-benar rasa cinta. Tapi kalau bantuan, ada unsur kebutuhan, ada unsur harapan, biar dibantu, biar di ini. Makanya beda antara apa, antara bantuan dengan hadiah. Kalau hadiah lah taruh. Nabi SAW kan tidak menolak hadiah, lah yurudul hadiah. Nabi SAW tidak menolak hadiah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimah, hadiah itu bedanya hadiah dengan infak atau beda sedekah. Hadiah itu izzah. Izzah tetap terjaga kalau hadiah, saya memberikan hadiah. Karena sama-sama enggak ada butuh. Kita kasih hadiah ke B, B enggak butuh pada dasarnya. B kasih hadiah ke kita, kita pada dasarnya enggak butuh namanya hadiah. Tapi ini untuk rasa cinta. Jadi izzah itu terjaga, kemuliaan itu terjaga. Tapi kalau pas lagi butuh bantuan atau sedekah, itu ada unsur Itu. Makanya para sahabat berusaha menjaga, walaupun boleh. Walaupun boleh. Karena ada unsur itu tadi. Ada unsur menata hati, ta'aluk billah, hanya berharap kepada Allah, bertumpu kepada Allah. Kalau hadiah kan gak ada isu. Anda gak kasih hadiah kepada saya juga, saya gak ada masalah, saya gak butuh itu kok. Tapi kalau bantuan seperti ini kan, makanya kan bahasanya apa kata hakim, kalau engkau gak sanggup hubungi saya, kan ada sisi itunya gitu loh. Bisa dipahami perbedaannya gitu. Jadi para sahabat ngejaga banget. Ingat kepekaan, ingat orang lagi susah, coba diinikan. Kalau lagi butuh, kita harus peka. Terus yang satunya harus berusaha jaga. Dan ini nanti kuat-kuatan, harus terima nih. Enggak. Gitu loh. Dan semuanya di bawah naungan fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah kasih taufik. Semoga Allah jaga diri kita dari hutang. Dan kalau Allah takdirkan kita punya hutang, semoga Allah bayarkan hutang-hutang kita. Dan Allah kuatkan hati kita untuk jujur dalam menyelesaikan dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.